وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرسي تامبروسي لأن يا بروسي مسجد بسمو دين علي جتان قوسة para jemaah muslimin dan muslimat. Tak lupa juga kepada Datin Sri Wan Azizah. Ada ya, Datin Sri. Sepatutnya saya tak boleh bagi tazkirah kalau orang veteran ada, saya kena kan, saya nak pergi kuliah, nak beli kuliah tak ada tauliah. Orang yang bagi tazkirah susah kan. Orang nak sebut Ustaz Bob pun takut. Nak sebut Ustaz Bob, macam nak sebut Ustaz John, Ustaz John tak kena. Kita orang Melayu ni ustaz ni fobia. Saya orang panggil saya ustaz, saya tak suruh orang panggil saya ustaz. Orang Melayu ni bila kita boh jubah dengan serban sikit ustaz eh. Kan, nasib baik kita ni jenis boleh bercakap. Kalau jenis gagap, lama dah terkencing-kencing bercakap ni. Dia orang Melayu ni lebab dengan tengok dia panggil ustaz. Ada orang marah. Sebab ustaz ni orang sensitif ustaz ni. Ustaz ni pada dia satu orang yang pada masyarakat Melayu ni mulia lah ustaz ni. Ustaz ni maksud dia cikgu. Bahasa daripada segi bahasa dia cikgu je maksud dia. Ada satu penyanyi daripada Pakistan nama dia Nusrat Fatih Ali Khan. Orang panggil ustaz juga tapi dia penyanyi. Kenapa dia panggil ustaz? Sebab dia ngajar orang main gambus. Ustaz juga. Setiap pemain sitar dalam band orang-orang India yang main lagu-lagu Hindu, dia panggil ustaz juga. Yang main sitar, tali banyak tu. Dia panggil ustaz juga. Cuma orang Melayu dia dengar ustaz terkejut. Jadi hari ni pula dengar lah nama Ustaz Bob. Tak masuk se-ustaz dengan Bob, mana ada kena kan? Tapi jangan silap faham. Bob hari ni dah elok dah. Bukan Bob dulu. Bob dulu maksud dia B-O-B bersama orang berhibur. Atau bersama orang barisan. Lebih kurang macam tu kan? Hari ni dia lain. B-O-B dia jadi bersama orang berterawih, bersama orang beriman, bersama orang berjihad, bersama orang berkebajikan. Nah macam itulah insya-Allah. Jadi bukan pada nama saja, hati juga mau baik. Jadi hari ini nak panggil saya bagi tazkirah tak padan rasanya. Saya rasa kat sini berapa ramai alim alamah ustaz-ustaz. Jadi saya bagi fikrah, dia panggil fikrah. Fikrah ni apa yang ada dalam fikiran saya. Kadang-kadang banyak orang dia dengar perkara biasa kan. Jadi kadang dengar fikrah baru ni syok juga kan. Macam ada satu contoh dia, satu syarikat dia panggil saya buat tazkirah tengah hari. Selalu tazkirah tengah hari bulan puasa ni, dia tiap-tiap tengah hari tazkirah di pejabat-pejabat memang ada. Pasal apa? Dia orang tak boleh nak makan. Dia tak boleh nak ke mana, dia buat tazkirah. Tazkirah tiap-tiap hari bulan puasa cerita bab puasa. Bab batal puasa, bab apa kelebihan bulan puasa. Jadi dia hantar mesej kat saya. Dia kata, kalau ustaz datang ni, dahlah jangan cerita pasal puasa lagi lah, kata dia. Dah jenuh, kata dia. Jadi saya kata, baiklah saya cerita bagaimana cara berbuka puasa pula. Saya kata. Baik. Sempena bulan puasa ni juga, kan. Kita cerita sikit pasal bulan puasa. Pasal orang ni selalu berdiri dan melakukan sesuatu di atas ilmu masing-masing. Saya ada masa tak banyak. Jadi saya cerita pun benda sikit je tak banyak. Tapi benda penting. Kalau benda ni tak ada, tak guna kita puasa. Kalau benda ni tak ada, puasa kita pada masa umur 10 tahun dengan puasa kita pada masa umur 50 tahun, standard dia sama. Standard dia sama maknanya. Dia standard ni mau ada. Kita tengok kita kehidupan kita. Masa kita mula-mula keluar sekolah. Kalau orang yang jenis berfikir tentang masa depan sikit lah. Dia keluar sekolah mula-mula mesti dia fikir aku mesti nak kerja sekurang-kurang sebagai pegawai yang gaji berapa? 2,000 starting dia. Duduklah masa tempoh berapa lama, dia mesti nak naik jadi ketua pegawai ke, ketua pengarah ke. Kalau dia tak jemu-jemu hingga sampai Perdana Menteri lah dia nak pergi maknanya. Dia tak berhenti, dia nak naik lah hidup dia tak pernah berhenti kan. Jadi, kita dalam melakukan ibadat ni macam tu juga. Dia ada standard. Kalau kita start puasa masa umur 10 tahun, kita start puasa masa 10 tahun, adakah puasa kita pada masa 10 tahun itu kita sudah bertakwa pada Allah pada masa 10 tahun? Dah bertakwa ke belum? Takwa ni maksudnya takut pada Allah. Dah takut pada Allah ke belum? Kita tengok budak-budak kat luar tu. Mana dia takut pada Allah? Dia berdiri tak tahu. Kata takut Allah. Takut tu imam pun tak takut. Dia berdiri pun tak tahu. Jadi 10 tahun kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kalau tanya budak-budak kenapa puasa? Mak suruh. Kata dia. Setengah orang tua pun ada kita tanya. Apa sahaja puasa ni? Bulan puasa? Bulan puasa dia jawab. Jadi ini kefahaman kepada perbuatan-perbuatan ibadat ini perlu. bukan saja tahu perkara-perkara apa kelebihan-kelebihan bulan puasa, bukan saja perlu tahu apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, perlu juga tahu standard kita macam mana. Standard kita nak puasa. Contohnya kita ni nak jadi pengarah. Standard ke kau nak jadi pengarah? Ada sijil ke? Ada kelulusan ke? Jadi kita nak puasa pada umur 30 tahun, ada ke standard nak puasa pada umur 30 tahun? Kalau puasa umur 30 tahun, standard puasa budak 10 tahun, Allah letih. Bila masuk syurga macam ni? Berangan nak masuk syurga. Berangan nak dapat amal ibadah. Tapi umur 30 tahun, puasa standard umur 10 tahun. Jadi puasa ni dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu-ilmu apa? Ilmu fiqah? Ilmu tauhid? Ilmu tasawuf? Ilmu apa nak pakai untuk puasa? Banyak orang pakai puasa ilmu fiqah. Bagaimana nak puasa, niat puasa, boleh ke tak? Kalau dalam junub nak puasa, bagaimana kalau tertelan ayam seko tengah hari, batal ke tidak puasa? Ini kita dah cerita kan? Tapi puasa ni, umur budak 10 tahun, dia berpuasa, kita panggil dalam kategori nafsu amarah. Kita ni umur ada 60. 70. Kadang-kadang 70 kali dalam seumur hidup kita tiup lilin. Asal kena ke jadi je, happy birthday to you. Nak tiup je, pejam mata. Make a wish, kata dia kan. Baru tiup, tiup. Lu ambilkan kek tu, bam, atas muka tu kan. Make a wish, konon. 70 kali kadang tiup lilin. Atau kalau yang Islam sikit, 70 kali belah puluk kuning. Tapi dalam dalam nafsu ni ada 7 je. Berapa kali naik? Daripada amarah, lawamah, mulhamah, apa lagi? Mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Berapa kali naik? Ada 7. Berapa kali kita naik? Dengan ilmu apa kita naik tu? Orang Melayu ni, ilmu tak lengkap. Ilmu tak lengkap. Sombong bunyi tak? Saya kata tak, bolok macam laka. Betul hari tu duduk berlakon. Nenek datang cakap aku ilmu tak lengkap. Bukan sombong. Bukan sombong. Memang tahu. Memang tahu. Pasal apa? Pasal ada lama ni ilmu tu. Cuma tak amal. Sikit lagi nak sampai ke neraka dulu lebih awal daripada Fir'aun. Sikit baik berhenti berlakon, beramal balik. Benda tu ada lama dah, cuma tak bawa. Tak bawa pergi tinggal pasal apa? Pasal Yahudi ya, Yahudi. Yahudi wan Nasara suruh duduk atas dunia ni. Kalau tak ada duit, tak style. Kalau tak ada pangkat, tak style. Kalau rumah besar, tak rumah tak besar, tak style. Kalau apa pakai pakaian murah, tak style. Ini Yahudi punya kerja lah. Jadi kalau kita duduk mengaji pondok, duduk belajar agama, ingat boleh ke style nak ikut cara Yahudi? Cuma tanya tu Imam Tahfiz yang jadi tahfiz di masjid-masjid hari ni bulan puasa. Berapa dapat? Berapa dapat? Agaknya bulan puasa lah agak dapat lebih. Bulan biasa dapat 1,000 lebih, 2,000 lebih. PhD Al-Quran, dia punya pendapatan tak sama dengan PhD industrial designer. Tak sama. Dunia mesti lebih mahal daripada akhirat. Tok Imam dengan bonser kelab malam. Bonser kelab malam lagi mahal bergaji pada Tok Imam. Padahal bonser kelab malam tu dah tentu kalau tengok cara hidup tu neraka lah tu. Tapi mahal gaji. Pasal siapa buat ni? Yahudi buat. Maka saya tinggalkan ilmu itu sementara pasal apa? Nak ikut cara Yahudi. Tapi bila nampak segala Yahudi dah menipu Yahudi sekarang dah jadi menteri, malahlah kita. Ada yang menteri Yahudi dalam Malaysia ni? Ada? Oh, tuan-tuan tahu lah. Mana tahu? SB? Ha? Yang tahu ni SB. Selalu kita mana tahu kan? Jadi itu pasal kita berhenti, saya berhenti. Bila berhenti tengok rupanya salah. Rupanya nak cari satu perkara ni, kita tinggalkan perkara ilmu-ilmu, tak rangkumkan ilmu ni semua, kita bertindak salah. Daripada kecil pun, saya belajar macam mana cara puasa, apa perkara yang batalkan puasa, itu baru kepak sebelah kiri. Sebelum kepak sebelah kiri, kepala kita okey tak kepala kita? Kepala kita apa? Kepala kita tauhid. Tauhid ni kepala kita. Tauhid ni mau betul dulu. Ilmu agama kita beri kat budak-budak yang wajib belajar, tak belajar berdosa. Kita tak belajar berdosa, tak suruh anak kita belajar berdosa. Inilah nama dia Awaluddin Ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ini ilmu syariat. Wajib belajar. Wajib belajar. Awal agama mengenal Allah. Lepas tu, orang kalau dengar apa kata makrifat ni, hui hebat kau ilmu makrifat. Ini bukan ilmu terbang gaib punya ilmu ni. Makrifat tu masuk perkataan Arab, makrifat mengenal. Ilmu mengenal Allah ni ilmu wajib. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Ini kita duduk menyanyi kat sekolah masa kecil-kecil. Tapi kalau kita tanya budak pada masa umur 10 tahun, berikan sifat Allah yang pertama, Allah wujud. Apa wujud? Ada. Cuba tanya balik pada umur 30 tahun. Berikan sifat Allah. Allah itu wujud. Maksud wujud? Ada. Sama kat bunyi dia. Sebut sama suara je, satu kecil, satu besar. Faham? Faham ke tidak Allah ada? Ini yang nak bawa. Sebab kita punya masyarakat, Ini mungkin Datin Sri Wajidah boleh bawa lah ke parlimen ni. Lama saya kecewa buat ni. Kecewa bab masyarakat kita ni memilih ilmu berdasarkan pada masa depan yang kita garapkan sendiri atas dunia. Kita garapkan ilmu dunia ni penting. Sebab apa? Penting untuk masa depan. Maka budak-budak belajarlah ilmu yang tak ada ilmu syariat ni penting untuk masa depan, untuk duit gaji, untuk tanggung mak bapak bila mak bapak tua. Yang herannya dia sendiri bila dia tua umur 55 dia pun pencen juga. Kita cerita ilmu masa depan. 55 pencen. Masa depan belum sampai lagi. Masa depan betul-betul kat mana? Barzah. Belum sampai masa depan dah pencen. PhD. Gaji RM24,000. Pencen. Ketua Hakim Negara. Pencen. Ketua Polis Negara. Pencen. Bukan kata Ketua Polis Negara saja. Yang tembak water cannon tu pun pencen. 55. Yang tembak bawah sub tu pom. Pencen. Barzah masa depan dia. Kita baca masa depan. College, universiti. Sebab apa? Sebab kita bermula hidup hari ini. Ilmu awaluddin ma'rifatullah tidak berkembang pesat. Yahudi tukar. Tidak lagi bermula dengan alif. Dia bermula dengan A. Di mana pun kalau ada budak-budak, kalau saya tanya, ada budak tidak lagi dah habis. Dia tak. Kalau budak, tanya dia, ada A untuk apa? Tanya budak umur 5-6 tahun. A untuk apa? Dia akan jawab, ayam, garanti. Garanti. Kita tak ajar, kita tak cakap. Dia cakap, A untuk apa adik? Ayam. Siapa ajar ni? Cikgu. Apa aku cikgu, kau ajar ayam. Kementerian Pendidikan suruh, kata cikgu. Tanya Kementerian Pendidikan, siapa suruh A untuk ayam ni? Perdana Menteri suruh. Patutlah Perdana Menteri jumpa Pop. A untuk ayam, cuba tengok kat pasar raya Warta tu, time maghrib. Tu tinggal sekali time maghrib, Haji tak sempat semayang maghrib. Pergi dekat Warta tu tengok. Orang duduk bang maghrib, bukan kata tak sempat maghrib. Tak sempat semayang maghrib waktu afdal tu. Orang bang pergi duduk sebelah Warta tu tengok, ada Kentucky tak kat situ. Bang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu keluarga duduk makan ayam. Pasal A untuk ayam. Kalau kita sebut kat sekolah, tak bolehkah kita sebut kat sekolah? Tak kira lah siapa pun sekolah kita, A untuk Allah. Dah tak nak pakai sangat jawi? Sedangkan huruf Quran itu, satu huruf itu memberikan barakat. Dan kalau kita pakai huruf, ambil huruf daripada Quran, alif, takkan kita nak bantai alif untuk ayam? Mesti kita start alif, huruf pertama belajar. Maka kita akan balik kepada pengenalan pertama kita, alif mesti untuk Allah. Jadi dah degil sangat tak nak pakai alif, pakai A. A untuk Allah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sekolah ni Ramasami ada, Acong ada. Apa tak boleh? Allah bukan Tuhan Ramasami. Allah bukan Tuhan Acong. Sebab tu bila orang kafir sebut Allah, tak boleh. You cannot say Allah. Allah just for me kepala otak dia. Tak faham punya pasal bercakap menuntut hak tak betul. Sebab ni, bila kalau daripada kecil sama sekolah lu A untuk Allah, Ramasami pun dengar A untuk Allah, Acong pun dengar A untuk Allah, Al-Tatuya pun dengar A untuk Allah. Kalau besar nanti dia dah ada akal, dia akan terkeluar pada mulut dia. Allah tu apa? Ha. Kalau orang tanya kita, start bertanya Allah itu apa, ataupun orang start bertanya apa saja pada kita, orang tu jatuh kategori man'u. Kitalah da'inya. Maka kita kena ada ilmu nak jawab, Allah itu Tuhan yang satu. Yang menjadikan manusia, yang menjadikan bumi. Terbuka fikiran dia. Ini A untuk ayam. A untuk ayam, B garanti barisannya. Tak boleh tukar dah. Itu yang pening. Ini yang susahnya kan negara kita ni. Pasal pemimpin-pemimpin yang ada 54 tahun mencorakkan Malaysia dengan pemikiran yang dia ingat dialah berkuasa, dialah berilmu. Sedangkan dia sendiri minta dalam semayang dia, ihdinas siratal mustaqim. Dia minta, tunjuklah kami jalan yang lurus. Ada dia buat jalan yang lurus. Kena pula kita yang memerintah ni syukur, alhamdulillah bangsa Islam memerintah Malaysia daripada mula-mula merdeka. Tapi tak reti bersyukur. Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambahkan. Kalau kamu kufur, akan nikmatku, azabku amat pedih. Kita duk syukur tak apa. Ini saya bukan nak kata, saya pernah dengar ceramah pilihan raya 2008 di Baling. Masa itu saya orang Barisan Nasional. Saya dengar ceramah ni orang Barisan Nasional juga, ustaz mana saya tak tahulah. Tapi saya ceklah gambar tu tadi seorang pun tak ada, tak ada nasib baik. Dia kata apa? Kalau kamu syukur aku tambah. Kalau kamu kufur akan nikmatku, azabku amat pedih. Tengok Allah beritahu kita. Tak reti kita nak bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada hari ni. Jalan raya berapa besar? Lampu berapa terang? Dia duduk bilang yang tu. Jadi betul lah kalau dia baca yang tu. Kalau kamu syukur, aku tambah. Ha, syukur dapat jalan besar, ha, Allah tambahkan lagi jalan. Siapa yang bayar tol? Kita bayar tol. Kita bersyukur pada bangunan banyak, Allah tambahkan lagi bangunan. Habis, siapa yang naikkan harga besi dengan simen? Tak cukup besi dengan simen? Nak buat banyak bangunan? Tambah apa lagi? Kita bersyukur pada Allah kerana ditambahkannya lampu jalan kepada kita. Siapa lepas syukurnya syukur. Ha, aku tambahkan lagi lampu jalan, naikkan lagi tarif elektrik. Ah, ha, siapa dapat bala? Bukan itu benda syukur ni. Syukur ni kita Perdana Menteri, orang Islam, yang memerintah orang Islam. Kenapa tak kuatkan Islam dan negara? Kenapa tak sampaikan Islam pada orang lain? Ni kita lah duduklah kawasan ni. Tak usah kata harap Perdana Menteri. Kita pun tak boleh pakai dah kan. Harap kita ni, harap kita nak melawan ni je lah. Kita ni dah jadi Islam berapa tahun ni. Berapa kali dah kita pergi berbual dengan Cina-Cina sebelah rumah tu. Pasal Tauhid agama Allah ni. Cerita tentang Islam. Ada pernah kita buat? Ada pernah pergi cerita dengan Tokey Ramasami, Tokey Besi Buruk semua cerita pasal Islam? Ada pernah? Kita baik dengan Cina Tokey Perabot tu nak minta murah dekat nak raya ni je. Tak pernah nak cerita dengan dia. Bersyukur ni pada Allah ni. Allah beri rezeki banyak ni. Allah ni kita nak kena tahu. Ini kita. Bila dia sebut kita. Dia semayang apa pasal? Kita ikut dia cakap Tuhan Allah suruhlah Tuhan Allah. Kita ikut dia cakap daripada Allah kita sebut dia Tuhan Allah. Nak suruh dia faham. La ilaha illallah orang Melayu. Pasal membesar dia buah pemerintahan yang bangga diri. Yang dia sendiri baca ihdinas siratal mustaqim. Ada jawapan kat situ. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat kat atas mereka. Yang beri nikmat itu dia tak cakap kaki senuka. Dia tak cakap bonsa. Dia cakap beri nikmat nabi-nabi, awliya, para wali, para sahabat, para ulama. Habis kenapa tak nak ikut? Minta ada jawapan. Tak ikut. Tiap-tiap orang semua minta lah hidup dia. Hingga kita hari ini kerana kita baca, kita tak faham dan kita tak ikut, akhirnya kita buta. Kita cari segala dunia. Sedangkan kita lupa kita nak dua benda je. Satu masa hidup ni kita nak, di hujungnya kita nak husnul khatimah. Itu je. Selepas kita mati, melepasi segala halangan, kita nak tengok wajah Allah pagi petang. Itu je. Allah kata tiada nikmat paling besar melainkan melihat wajah dia pagi dan petang dalam syurga. Itu je. Habis yang kita duk banner pasar borong banyak-banyak, duk banner bangunan tinggi-tinggi, duk kerja siang malam, keluar in time, balik in time, kerja overtime. Kenapa? Untuk Allah ke untuk kita? Maka dengan sebab tiada kefahaman itu, kadang-kadang kita puasa. Ini puasa kita umur 10 tahun, puasa umur 30 tahun dalam kategori yang sama. Dunia, Yahudi, Iblis, laknatullah ini mengasuh kita, mengekalkan kadar nafsu kita dalam amarah. Nak tahu amarah tak amarah umur 40 ni pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan. Kalau tengok kuih tu mari terjegil lagi mata tu kan jadi amarah lah tu. Setakat beli yang ni cukup, yang ni cukup, yang ni cukup amarah lah tu. Sampai rumah dah makan-makan, oh, makan dua mata. Kenyang Allah menyesal pula aku beli. Datang menyesal tu ada lawamah sikit. Kan inna mubazirina ikhwana syayatin. Barang siapa membazir itu saudara syaitan, menyesalnya aku jadi saudara syaitan. Esok pergi bazar Ramadan jadi pakcik syaitan pula beli lagi. Buat balik. Manusia ni, time kenyang itu dia ingatlah. Jadi kita ni banyaknya, duk ulang benda yang sama. Ulang benda yang sama. Duduk amarah, lawamah. Amarah, lawamah. Amarah, lawamah. Duk balik gitu. Bila nak naik ke mutmainah ni? Nak sampai kamilah, jangan harap. Mutmainah yang keempat tu Allah dah panggil balik. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Kenapa Allah redha? Siratal lazina an'amta alaihim tadi itulah. Adakah kita ni hidup dengan siratal lazina an'amta alaihim? Kita kalau pakai tak lawa, hina pada mata manusia. Kalau orang datang rumah kita, rumah kursi perabot meja semua tak ada, masuk orang kaya datang, Allah encik, malunya saya minta maaf lah, kursi tak ada, minta ada. Allah nanti saya sapu duduk. Itu jangan duduk situ, kotor-kotor kita ni. Kalau buat semayang ada? Allah, ya Allah, hinanya aku semayang, tak kena Fatihah, aku lintang putar. Allah, aku dah 12 tahun, sambil Allah lima hamidah pun aku tak tahu mana ada. Tak pernah rasa hina Allah pun. Kita duk buat benda yang sama kan? Ulang. Sebab tu Allah ni, dia beritahu kepada kita, antara jalan-jalan penyelamat secara general, secara masyarakatnya ialah, ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fis silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman. Beriman tu tak kira lah UMNO ke DAP ke apa. Janji Islam beriman lah. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhan ni dan janganlah kamu mengikut tabiat jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia orang ni musuh kamu yang nyata. Okey, sekarang nak tanya. Ada nampak musuh kita yang nyata? Ada kita nampak musuh kita yang nyata hari ni? Musuh kita pun kawan kita sebenarnya. Saya berjumpa dengan ayat ni setelah saya masuk Islam. Dulu saya jahiliah masuk Islam 3 tahun ni. Lepas 3 tahun saya masuk Islam, saya berjumpa dengan seorang ustaz nama dia Ustaz Imran Al-Malizi yang tulis dalam Harakah tu. Dia cerita pada saya tentang ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi saya tengok ayat tu kata masuklah Islam keseluruhan ni dengan sistem pentadbiran, sistem pendidikan, sistem pemikiran, sistem kekeluargaan. Habis semua sistem masuk, baru kita nampak musuh. Jadi saya dengar masa dengar ayat tu, saya macam boleh kita nampak musuh. Kemudian bila saya start masuk dalam ni, Bukan saya setiap masuk dalam jubah dengan serban ni lah. Syok masuk jadi macam ni kan. Kawan saya yang 25 tahun, 30 tahun duduk dengan saya. Hari ni telefon tak jawab. SMS tak jawab. Polis-polis, member polis cakap, kau dah lah, jangan datang rumah aku lagi, naya aku. Naya dia, bukan naya saya. Naya dia. Kau jangan lagi singgah kat balai aku lah, nanti Bukit Aman telefon. Sampai macam tu sekali. Cuma dia tak sanggup tembak saya macam dia tembak Datuk Seri tu lagi. Pasal saya tak nampak itu lagi, saya mana, saya invisible. Saya datang tu bersih, tapi saya pakai ilmu Omadin. Kan gaib? Omadin pun ada, tapi dia gaib. Sama, saya pun gaib begitu. Tak pernah nampak. Jadi tengoklah, musuh yang bertahun-tahun berkawan akhirnya nyata. Kawan yang bertahun-tahun akhirnya nyata jadi musuh. Tak pasal-pasal. Tentu apa kena kawan saya Awi. 28 tahun kawan dengan dia. Tiba-tiba jadi marah, semarah-marahnya. Saya tak pernah cubit pun dia tu. Marah, semarah-marahnya. Dia tak, saya SMS tak jawab. Ramadan tak jawab. Bapak dia meninggal lagi tu. Saya hantar SMS tak jawab. Tak pernah berlaku selama 28 tahun saya dengan dia. Walhal kalau 28 tahun saya tengah malam tiba-tiba, "Wih, datang rumah Jawi, nyanyikan 2-3 lagu." Dia datang. Awi. Bukan suruh dia menyanyi, itu tambah sikitlah tu. Mana suruh datang rumah, datang. Tapi sekarang bapak meninggal SMS tak jawab, tengok. Itulah dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Pasal apa? Masuk Islam. Hari ni saya ni duk cari Islam baru nyata. Habis semua. Dulu kalau saya naik Bukit Aman tu, kalau tak ada duit dalam KL tu, saya naik tingkat 30 atas tu. Bukit Aman tu tingkat 30, dia tahu apa? Ketua Polis Negara punya pejabat lah. Naik minum kopi kat situ tu. Manusia ni suka bila berkawan dengan orang besar. Kita bukan apa. Bukan nak jadi orang besar juga, tidak. Nak nampak style lah duduk. Tan Sri, kopi tu Tan Sri. Berbual saja je. Sekarang, nak sampai situ. Nak masuk pagar, tak boleh. Kalau dia bagi masuk, tak keluar terus katanya. Tengok. Jadi sebab tu hari ni, bila kita dah sesat sampai jauh macam tu, orang tak nampak Islam, bila kita puasa, kadang-kadang kita tak faham puasa kita di tingkatan mana. Umur kita naik, naik ke tidak taraf puasa kita tu. Kita dah belajar fiqah. Tauhid kita dah betul. Okey, tauhid tu cerita buat tauhid. Orang puasa dalam tauhid ni. Ada orang dia semayang, dia ada ilmu fiqah. Dia semayang, dia duduk depan ni, semayang penuh ni. Tiba-tiba dia boleh keluar ke tepi ambil semayang. Pasal apa? Dia kentut. Dan dia tahu kentut tu batal semayang pasal dia mahir fiqah. Padahal kau dia kentut depan. Bukan bunyi, tak bunyi. Kalau bau pun keluar sikit, suara dapat sikit, suara orang tu kentut siapa ni? Orang tak tahu. Bukan tahu. Tapi pasal dia tahu ilmu fiqah, dia keluar. Ada orang puasa saja. Malam nak puasa, dia ajak bini dia. Hari terakhir Syaban, dia ajak bini dia pergi karaoke. Mayang pergi karaoke. Bini kata, semayang bang. Tak apalah, mula-mula. Kita berdua pergi karaoke. Pergi karaoke. Pergi karaoke. Tuan-tuan tahu ke karaoke ni? Alhamdulillah, orang surau memang tak tahu karaoke ni. Yang bagusnya. Betul juga kadang-kadang jadi jahat ni, tahu kat karaoke kan? Di karaoke, sewa RM40, ambil remote control, tekan nombor G4081. Oh, nama. Keluarlah lagu, tajuk lagu Yang Tersayang. Berduet. Dia dengan bini dia. Tahu ke lagu Yang Tersayang ni? Alhamdulillah, tak tahu, semuanya bagus. Lagu dangdut tu. Tak tahunya pasal saya nyanyikanlah, nak kasih tunjuk. Laki dia nyanyi. Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Dangdut dia nyanyi. Kan? Lagu tu tulis apa? Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cinta dia pada kasih dia. Kita ni tahu matahari terbit pada barat, tandanya nak kiamat ni, tauhid samiat, wajib percaya, tak percaya berdosa. Tak percaya tu tak sah Islam. Tolak percaya kepada Rasul, kena percaya. Apa Nabi beritahu, percaya. Dia buat main-main. Matahari terbit pada barat sekalipun, ada dalam bracket, walaupun nak kiamat ni tak nyanyi. Ya? Gua punya cinta pada lu, kata dia, tak goyang. Kata dia. Bini dia bersambut. Hidup matiku hanya untukmu, kata bini dia. Kita baca macam mana? Kita baca macam mana? Di masjid kita baca macam mana? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku untuk Tuhan pentadbir sekalian alam. Dia dah buat nyanyi karaoke. Balik malam tu. Balik malam tu, bang, malah lah. Dia kata malam ni nak masak, penat balik karaoke. Kita makan tom yam, kata dia. Sahur tom yam. Lepas sahur tom yam pun balik rumah. Bang, niat bang, niat. Besok pun lepas main subuh sekali. Lepas tu besok pergi bazar Ramadan sekali. Semalam main terawih. Berpimpin tangan ni. Bukan muda. Abang umur 70 dah. Bini umur 60. Saya anak dah besar, tinggal berdua kat rumah. Romantik. Pergi semayang terawih sampai habis Ramadan. Besok pagi nak pergi semayang raya. Naik motor berdua. Datang trailer senggong. Pong. Jatuh laki dalam longkang. Trailer tu bukan kerja raya. Trailer tu pun nak pergi semayang raya juga. Pasal dia pekerja, dia bawa trailer pergi semayang. terlanggar tu motor, jatuh laki dia longkang, bini dia terpelanting, kena kat pokok, terpelanting masuk balik duduk dalam trailer, elok-elok tak ada apa-apa. Yang mati laki dia sebab lemah dalam longkang. Pagi tu buat pergi dah mandi semua air raya, sedihlah, tapi sedih-sedih bila wartawan tanya macam mana makcik, ada apa-apa tanda-tanda akhir dia tunjukkan sebelum mati? Tak ada apa-apa, cuma itulah sebelum puasa itu dia ajak pergi karaoke, kata dia. Habis tu rasa sedih ke macam ni? Tak sedih, rasa gembira sebab kita pun dah tua, tapi kematian dia ni dalam keadaan gembira sebab kami puasa sama-sama, terawih sama-sama, kata ni. Tengah hari tu hantar kubur, masuk kubur, lepas tu imam kat atas baca, apabila datang dua makhluk kepadamu, maka janganlah engkau takut, kerana mereka juga makhluk Allah, makhluk biasa sepertimu. Maka bila ditanya kepadamu, jawablah dengan tenang dan relaks, kata dia. Siapakah Tuhanmu? Allah Tuhanku, kata dia. Mau balik semua lepas tu. Dia pun tunggu, malaikat datang lepas 7 langkah. Malaikat datang daripada jauh, flying kick. Tak bagi salam, tak apa. Kedebuk macam Bruce Lee bagi. Lentang pukannya tu, kedegup. Apa ni? Tak bagi salam, tak bagi. Salam apa? Kapir, kata dia. Dia pun kata, kapir tentang mana pula, kata dia. Oh, kau tak tahu. Ambil TV plasma, cek. Rewind. Kelak. Hidup matiku. Nampak? Baru dia perasan, salah. Pasal itu dalam tauhid, dia panggil riddah perkataan, murtad kerana perkataan. Jadi kita dah puasa, ilmu tak ada. Puasa, belajar apa batal puasa. Badannya tak Islam dah. Ini syekh. Pasal apa tak berat? Pasal kerajaan Malaysia yang kusayangi tidak memberatkan iman dan takwa rakyatnya. Itu dia cerita dia. Maka hari ini, bila lepas pada tu dah tauhid dah betul, fiqah. Kita betul tak fiqah? Fiqah betul. Okey, belajar, tahu macam mana niat, tahu macam mana batal puasa, semua tahu. Ni sayap kiri. Sayap kanan, tasawuf. Hatinya berpuasa macam mana? Mata boleh menutup. Untungnya orang, kalau puasa, mata kalau dalam syak bab salah satu daripada batal puasa, jangan melihat perempuan yang membuka aurat ataupun jangan melihat aurat. Untunglah orang buta. Orang buta untung. Dia dah buta. Aku selamat, kata dia. Macam mana orang buta? Selamatlah orang buta. Sebab ilmu satu lagi dia tak tahu. Ilmu belah kanan ni ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu hati. Dalam masa dia puasa, hatinya ada hati. Dalam diri manusia itu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, baiklah seluruhnya. Kalau jahat seketul daging itu, jahatlah seluruhnya. Ya inilah hati, kata Nabi. Jadi hati tak payah puasa. Puasa mulut aja, mata aja, telinga aja, hati. Sebab tu kita ni tak berat. Kita tak tahu dalam perjalanan keselamatan kita, dalam kehidupan kita, nak nyalakan lampu ada dua perkara perlu. Satu, wire. Satu, TMB. TMB itu elektrik lah. Kalau ada wire tak ada elektrik, tak hidup lampu. Kalau ada elektrik, tak ada wire, tak hidup lampu. Ada fiqah, tak ada tasawuf, fasik. Ada tasawuf, tak ada fiqah, zindik. Jadi kita ada ambil tak dua-dua perkara ni untuk melengkapkan tauhid kita. Apa negara kita, kerajaan kita buat? Nak jaga iman, takwa, nak suruh rakyat ni semua hidup mencari syurga Allah, tak ada. Semua dibebankan cukai itu naik, cukai ini naik. Jadi kita pening duk kerja lebih masa, tambah lagi umur, supaya apa? Supaya nak selesaikan hutang-hutang yang dijadikan oleh kerajaan. Maka dengan sebab itulah kita hari ini hidup, kita nak kena cari nafsu tu. Meningkatkan, mendaki tangga nafsu supaya kita bermakna sama makna dengan umur kita. Sama makna. Umur 70 bukan matang fikiran, bukan matang usia, bahkan matang nafsunya juga. Jadi dengan sebab itu hari ini tuan-tuan, maka carilah ilmu yang betul. Jangan mengharapkan bulan puasa saja. Cuma bulan puasa ini memberikan kelebihan kepada kita. Bahkan bulan-bulan lain itu perjuangannya lebih-lebih lagi. Maka tidak ada surut, cuma Allah ini, kerana Allah manjakan kita dan kadang-kadang kita terlalu manja. Sampai bulan puasa ini kita merengek dengan Allah. Tapi bulan lain kita melawan Allah. Kita melawan Allah. Jadi maka kita baliklah ke jalan yang benar. Bercakap politik bukan bermakna benci. Saya tak benci pada Najib. Saya bukan benci pada UMNO. Saya tidak duduk dengan dia orang kerana dia orang tidak memimpin saya ke jalan yang benar. Dan saya tidak kata saya masuk PAS boleh masuk surga, tidak. Cuma saya nak berada dengan orang-orang yang mencari kebenaran. Kita berada bersama dengan kumpulan-kumpulan yang bergerak. Dalam Islam ni banyak, ada Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada ABIM, ada PAS, ada apa saja lagi. Semuanya bergerak ke arah keredaan Allah. Cuma rahsia Allah belum terbuka lagi. Kerana kita belum menemukan jalan perjuangan yang betul. Kalau kita pertemukan jalan perjuangan yang betul, Allah akan bukakan 3 rahsia pada kita. Pertama, keredaan dia dalam ketaatan kita. Dalam taat kita, kita nampak reda Allah. Hari ini kita tak nampak lagi reda Allah walaupun kita taat. Kedua, Allah akan bukakan kepada kita kemungkaran dalam maksiat. Allah akan nampakkan kemungkaran dalam maksiat, dan mana kita dalam maksiat, sebelum kita buat maksiat, kita nampak kemungkaran Allah. Hari ini kita tengok maksiat, kita nampak neraka Allah. Dan yang ketiga, bila semuanya hampir okey, Allah akan bukakan rahsia kewalian dalam hati manusia. Maka kita nak cari ilmu, kita akan nampak mana orang yang benar-benar ikhlas memberikan kita ilmu, dan kita tuju pada orang ni, barulah kita tahu siapa pemimpin yang benar, siapa pemimpin yang ikhlas, baru kita tahu bila Allah bukakan rahsia kewalian dalam hati kita. Tapi ingat, Allah nak buka benda-benda macam ni ke kalau kita jahil? Allah tak akan buka macam ni. Allah tak akan beri senang-senang rahsia itu pada orang jahil. Sebab umpama, apa yang Allah beri pada kerajaan hari ini, kerajaan itu yang jahil lah. Dia jahil sebab dia jahil, Allah beri macam-macam manfaat, jadi penyelewengan, jadi rasuah, jadi apa macam-macam semua. Maka dengan sebab itu, akhirnya hari ini, ayat yang dibacakan tadi, وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِدْ telah kembali kepada kita. Siapa yang tak bersyukur, azabku amat pedih telah kembali kepada kita. Anak-anak kita hari ini berapa, bukan anak kita lah, saya generalkan. Anak kita, orang Melayu Islam, berapa ramai yang mengandung tak ada bapa. Berapa ramai yang mati Ibrahim Ali? Mati Ibrahim Ali tu? Mati katak. Ha. Naik motor langgar tembok dengan apa, tak ada pedah langsung. Berapa ramai yang mencopet apa ni, meragut apa semua ni. Ini bala yang sampai pada kita lah. Berapa ni, berapa ramai yang murtad tanpa sedari, dan berapa ramai yang sedang beratur untuk jadi murtad. Mudahnya membuka, merosak, menggadaikan iman untuk mencari kebendaan. Jadi sempena bulan puasa ini saya terlebih masa aja. Terlebih masa, terlebih bayaran ni. Gurau-gurau. Tidak ada niat macam tu pun. Baik, setakat itulah saja untuknya. Jadi kita ambillah kesempatan bulan puasa ni. Kita kena fahami bahawa 10 malam pertama tu rahmat, 10 malam kedua tu pengampunan, 10 malam ketiga tu api neraka. Ni nak kena faham. Nak kena faham. Nabi Aisyah kata melebih-lebihkan 10 malam pertama tu lebih daripada malam lain. Orang Arab ni bawa tikar bantal periuk belanga datang dia masjid nak itikaf. Kita 10 malam awal penuh. Oh, sampai ke bawah kena tambah tikar, nampak kena tambah kemah pula, kena tambah kemah ni ramai sangat tambah kemah 10 malam pertama. Pasal apa? Pasal yang datang tu nak rahmat, pasal nama dia bukan rahmat, datang nak rahmat. 10 malam kedua malam pengampunan, ah, dah kurang dah. Pasal apa? Dia tak perlukan keampunan, dosa dia tak banyak. Kita datang. 10 malam ketiga. Oh, lagi tak ada, cuba tengok nanti. Pasal apa tak datang? Pasal dia fireproof. Dia tak hangus di api. Jadi dia orang tak intikaf di masjid. Intikaf mana? Jalan Tengku Abdul Rahman. Kapet 3-100. Jadi itulah sebabnya kita kena mencari Islam dengan cara benar. Jangan ikut-ikutan. Panjang lagi kalau saya nak cerita sebenarnya. Tapi kalau saya cerita sebenarnya, sebab saya selalu kalau orang cerita 3 hari. Tapi hari ini kalau cerita pasal tuan, saya ada satu lagi tempat lain sebenarnya. Jadi macam mana pun saya ucap terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk duduk sekejap bersama saudara. Dalam niat iktikaf ini saya bercerita tentang perkara-perkara baik, menyatakan fikrah saya. Dan semoga tuan-tuan juga jangan menerima terus apa saya kata. Saya bukan ustaz. Orang Arab kata, unzur ma qala la tanzur man qala. Tengok apa yang dicakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Macam mana nak tengok apa yang orang cakap? Pakai ilmu yang betul. Cari ilmu tengok apa dia cakap betul tak betul. Jangan tengok siapa yang bercakap. Kan? Walaupun saya ni Bola Oman, jangan percayalah. Bola Oman lah, banyak kelentong dalam TV tu, semua kelentong itu. Kan? Jadi saya cakap ni, tuan-tuan fikirkan cari yang terbaik. Ambil gambar ke? Dah. Artis biasa lah, artis tak boleh dengan kamera kan? Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Saya tak sempat nak sembahyang tarawih tuan-tuan kerana saya kena pergi kulangat. Ada satu lagi tazkirah. Setakat itu saja kita doa sekian. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi zidna 'ilma wa likna bis-salihin wa akrimna bit-taqwa wa jammilna bil-'afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin takbir. Allah. Wa billahi alhamdulillah.